وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، والحمد لله، pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kita, dan pada malam hari ini saya ingin melanjutkan untuk membaca salah satu kitab yang belum sempat kita selesaikan, yaitu kitab Usulud Da'watis Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah, karya Al-Syeikh Abdul Salam Ibn Abdul Karim Barjas rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dan menjelaskan 5 prinsip dari 10 prinsip yang disebutkan oleh Al-Syeikh dari prinsip-prinsip ad-da'watus salafiyah. Dan kita telah sempat memasuki prinsip yang ke-6, namun kita belum menyelesaikannya, sehingga saya akan kembali memulai membaca dari awal, dari prinsip yang ke-6 dari prinsip ad-da'watu as-salafiyah, yang sepantasnya bagi setiap sunni salafi yang berafiliasi kepada al-manhajus salafi untuk senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip ini, agar pengakuan seorang sebagai ahlus sunnah, sebagai sunni, sebagai salafi, bukan hanya sekedar pengakuan semata, namun pengakuan itu harus disertai dengan bukti bahwa dia berjalan di atas prinsip-prinsip ad-da'watu as-salafiyah. Berkata Al-Syeikh rahimahullah ta'ala, al-aslus sadis, prinsip yang ke-6 dari prinsip ad-da'watu as-salafiyah, Al-irtibatul wathiqu bi'ulama'is sunnah, yaitu memiliki ikatan yang kuat dengan para ulama as-sunnah, baik para ulama as-sunnah yang hidup di masa-masa terdahulu, yaitu dengan cara mengambil ilmu mereka, mengambil bimbingan dan wejangan dari mereka, berjalan di atas jalan mereka. Demikian pula para ulama as-sunnah yang hidup di masa kita sekarang ini, walhamdulillah, dan mereka berjumlah banyak sekali dari ulama ahli sunnati wal jamaah, baik mereka yang hidup di Arab Saudi ataukah yang hidup di negeri Yaman ataukah yang hidup di Mesir, yang hidup di Yordania dan di negeri-negeri yang lainnya. Walhamdulillah, di antara mereka ada yang telah wafat, seperti Al-Imam Al-Muhaddith Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Al-Imam Syekhul Islam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Demikian pula Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Demikian pula Al-Imam Al-Muhaddith Muhaddithul Diyar Al-Yamaniyah Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah. Demikian pula di antara para ulama sunnah ada yang masih hidup pada zaman kita sekarang ini, seperti Al-Allamah Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Demikian pula Syekh Rabi', Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh walhamdulillah, masyayikhul Yaman, masyayikh yang ada di Mesir, Syekh Khalid bin Abdul Rahman Al-Zaki, Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahumullah. Walhamdulillah mereka masih banyak yang mereka membimbing umat ini kepada kebaikan. Maka ahlu sunnati wal jamaah senantiasa berupaya untuk memiliki hubungan yang erat dengan mereka. Memiliki hubungan dalam hal ini menjadikan ilmu mereka sebagai penerang jalan kita di dalam beragama. Kata beliau, la yakhfa ala ahadin fadlul ulama wal makanatu allati yatabawwa'unaha fi syari'ati al-islamiyah. Tidaklah tersamarkan bagi siapapun keutamaan para ulama dan kedudukan yang mereka miliki di dalam syariat Islam. Dalil-dalil tentang keutamaan para ulama walhamdulillah secara umum antum juga sudah mengetahuinya dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin ba'dun nas yakhliṭu baina al-hath 'ala al-irtibat bil ulama wa baina at-ta'assub lahum wa taqlidihim wa hadha khata'un kabir. Namun ada sebagian manusia, mereka mencampur adukkan, mereka tidak bisa membedakan antara anjuran untuk senantiasa memiliki hubungan dengan para ulama, mengikat diri dengan mereka dan mengambil ilmu mereka, mengambil wejangan mereka, dan antara ta'assub, bersikap fanatik kepada para ulama dan taklid buta kepada mereka. Hadza khata'un kabir. Ini merupakan kesalahan yang besar, tidak memiliki kemampuan untuk memisahkan di antara dua hal ini. Sikap seorang ahlu sunnah senantiasa menjadikan para ulama sebagai pembimbing mereka, Mereka senantiasa merujuk kepada ulama, namun bukan berarti kita harus bersikap fanatik kepada mereka atau kepada salah seorang dari mereka. Ini harus dibedakan di antara kedua sikap ini. Sikap seorang senantiasa merujuk kepada ulama, menjadikan bimbingan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam ahlus sunnah sebagai bimbingan bagi kita, itu adalah merupakan hal yang dituntut bagi setiap muslim. Terlebih apabila mereka menghadapi problem-problem di dalam dakwah mereka, hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka. Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Namun bersikap fanatik enggak diperbolehkan, haram. Inilah yang menjadi sebab terjadinya perpecahan di kalangan umat. Yang ini fanatik kepada Imam Syafi'i, dia enggak keluar dari perkataan Al-Imam Syafi'i. Apa saja yang datang dari Imam Syafi'i dipastikan kebenarannya. Yang sana fanatik kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Semua yang datang dari Imam Ahmad pasti benar dan tidak diperbolehkan keluar menyelisih perkataan Imam Ahmad. Yang ini Abu Hanifah, yang ini Malik bin Anas. Yang terjadi adalah perpecahan. Masing-masing fanatik dengan madhabnya. Demikian pula apabila terjadi pada zaman kita sekarang ini, ada sebagian fanatik dengan seorang alim tertentu, tidak boleh keluar dari ucapannya. Keluar dari ucapan alim tersebut dianggap isaatul adab, dianggap kurang ajar, dianggap tidak beradab, dianggap meninggalkan jalan ahlus sunnah. Ini juga merupakan kesalahan. Jadi harus dibedakan. Kewajiban kita meminta bimbingan para ulama, berjalan di atas bimbingan mereka. Namun kita harus meninggalkan fanatisme, fanatik terhadap seorang alim, tidak boleh keluar dari ucapan mereka. Falirtibatu bil ulama ya'ni akhdhal ilmi anhum. Lalu apa yang dimaksud dengan berhubungan dengan para ulama, mengikat diri kita dengan para ulama, memiliki hubungan dengan para ulama, maksudnya apa? Yaitu mengambil ilmu dari mereka. Ilmu mereka kita ambil, kita belajar kepada mereka. Wal istifadata minhum bitawjihi wal irsyad, dan mengambil faedah dari mereka, arahan-arahan mereka, bimbingan-bimbingan mereka, wajangan mereka, hendaknya kita mengambil faedah dan menjadikan itu sebagai bagian dari ilmu yang kita dapatkan dari mereka. Wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya. Jadi ini yang dimaksud mengikat diri kita dengan para ulama, memiliki hubungan dengan para ulama, mengambil ilmu mereka dan mengambil faedah, wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat mereka. Terkhusus di masa-masa sekarang ini sangat butuhnya kita pada bimbingan para ulama dalam hal bertauhid, dalam hal berakidah, dalam hal bermanhaj. Begitu perlunya kita untuk senantiasa mendapatkan bimbingan mereka. Merekalah yang mengetahui fitnah di awal kali munculnya, mereka mengetahui. Sehingga apabila mereka mengetahui bahwa itu adalah fitnah, maka sejak awal mereka sudah memperingatkan kaum muslimin, hati-hati dari bahaya ini, ini adalah fitnah. Begitulah para ulama. Dengan keilmuan yang mereka miliki, mereka mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh keawaman kaum muslimin. Kama annahu ya'ni aydan taqlidahum mimman yasughu lahu taqlidu min al-'ammah. Sebagaimana mengikat diri dengan para ulama juga maksudnya adalah boleh bertaklid kepada mereka dalam hal-hal yang diperbolehkan padanya taklid dari keumuman kaum muslimin. وَمَنْ لَيْسَ مُؤَهَّلًا لِتَمْيِزِ الْقَرَارِ فِي الْقَضَايَ الْعِلْمِيَةِ, dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak punya keahlian untuk bisa membedakan permasalahan-permasalahan ilmiah. Jadi ada kondisi-kondisi di mana awam kaum muslimin diperbolehkan taklid kepada orang alim tertentu, disebabkan karena misalnya dia tidak memiliki ilmu tentangnya, dia tidak punya ilmu tentangnya, dan dia tidak punya kemampuan untuk membahas. Misalnya ada permasalahan yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah ketika seorang bangkit dari ruku', seseorang kembali bersedekap atau dia tidak bersedekap, melepaskan kedua tangannya di sampingnya, mana yang dia ikuti? Dia ingin membahas, dia tidak punya kemampuan. Dia ingin melihat dalil, dia juga enggak mampu, awam. Sehingga dia mengatakan, saya dalam hal ini bertaklid kepada Syekh Al-Albani misalnya. Bertaklid kepada Syekh Al-Albani, silakan. Tak jadi masalah. Syekh Al-Albani berpendapat bahwa tidak bersedekap setelah bangkit dari ruku', silakan. Namun kamu dalam kondisi bertaklid, tidak diperbolehkan kamu memaksakan orang lain untuk berpendapat seperti pendapat kamu. Ya, kamu juga harus taklid kepada Al-Albani. Loh, kamu hanya bertaklid loh. Jangan kamu mengharuskan kepada orang lain untuk melakukan seperti yang kamu lakukan. Karena kamu sendiri asalnya tidak punya hujjah. Jadi seseorang diperbolehkan taklid dalam kondisi darurat. Asal hukumnya seorang muslim, dia wajib untuk mengikuti dalil. Apabila telah sampai kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang jelas, dia memahami dengan baik, maka dia wajib mengikuti dalil itu. Tak boleh dia bertaklid kepada siapapun dari kalangan para ulama. Para ulama terjadi perselisihan, kewajiban dia mengambil perkataan ulama yang menurut dia lebih mendekati dalil. Itu asal hukumnya bagi seorang muslim. Namun dalam kondisi darurat yang disebutkan tadi, seorang tidak bisa melihat ini mana yang hak, mana yang lebih kuat dari kedua pendapat ini, maka dia pun bertaklid, silakan. Ya, kondisinya darurat, seperti daruratnya seseorang yang diperbolehkan memakan bangkai disebabkan karena tidak ada makanan yang halal, yang kalau dia tidak makan maka menyebabkan dia binasa, menyebabkan dia mati, darurat. Maka seperti itu kondisi taklid. Adapun seorang yang mengerti dalil, dia bisa memahami dalil, yang wajib baginya adalah mengikuti dalil dan melihat di antara perkataan para ulama mana yang lebih mendekati dalil. Wa hadha al-irtibatu bi ulama'i salaf sabaqa an qarrarnahu wa awdahnahu wa bayyana fawaidahu, dan memiliki hubungan dengan ulama ussalaf telah lalu, telah kita tetapkan, kita terangkan, kita jelaskan faedah-faedahnya. Wa bayyana al-adrar allati tatarattabu indama yatakhalla an-nas anhu, dan kami pun telah menjelaskan kemudaratan yang ditimbulkan akibat manusia meninggalkan para ulama, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan nawazil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perkara-perkara kontemporer yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Demikian pula perkara-perkara yang besar seperti permasalahan jihad, tidak diperbolehkan seseorang bermudah-mudahan untuk berfatwa tentang permasalahan jihad ada orang-orang khusus yang mereka memiliki ilmu yang mumpuni dalam memfatwakan jihad. Kapan kaum muslimin disyariatkan untuk berjihad? Kapan kaum muslimin hendaknya mereka memilih untuk berdamai gencatan senjata? Karena mengangkat senjata akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Ini semua harus kembali kepada ulama rabbaniyun. Bukan setiap orang. Bukan fatwa-fatwa yang dibangun di atas semangat. Semangat berislam, tapi ilmunya nol, nol putul. Ya, enggak ada ilmunya. Sekedar semangat, oh kita harus berjihad ke Palestina, kata. Ya, kita harus membantu saudara-saudara kita di Palestina. Yang ngomong seperti ini, lari pulang ke Indonesia. Ah, kenapa kamu tidak ikut berjihad? Kenapa kamu melarikan diri? Katanya kita harus berjihad. Katanya Gaza itu adalah benteng pertahanan terakhir umat Islam. Lalu kenapa kamu lari? Mana suaramu yang dahulu? Ini orang-orang yang sekedar semangat, tidak punya ilmu. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hati-hati ya. Hati-hati dari dai-dai YouTuber. Sekedar punya kemampuan untuk membuat konten sudah jadi viral gitu. Hati-hati, banyak orang-orang yang jahil, juhala, tidak punya ilmu sama sekali. Sekedar pandai berkuar-kuar, ada permasalahan sedikit buat konten, ada masalah sedikit buat konten. Ada orang-orang tertentu mereka yang menggerakkan gimana caranya supaya ini menjadi viral gitu. Ya. Mana para ulama? Ketika dimunculkan fatwa-fatwa para ulama, maka mereka mengingkari. Wah, itu ulama Wahabi itu. Itu ulama enggak suka jihad. Padahal para ulama mereka adalah arhamun nas bil khalq. Ulama itu adalah orang-orang yang paling kasih sayang kepada makhluk. Bukanlah termasuk di antara jihad syar'i. Ketika seseorang berhasil membunuh satu dua orang dari musuh, lalu kemudian kembali kemudaratannya kepada kaum muslimin dengan pembantaian secara massal, penghancuran, terbunuhnya orang-orang yang mereka pada hakikatnya tidak terlibat sama sekali dalam konflik, anak-anak, para wanita, mereka tidak mengerti apa-apa. Akhirnya mereka yang kena getahnya. Orang-orang yang menyulut peperangan, mereka bisa bersembunyi, mereka bisa lari. Mereka punya senjata-senjata yang mereka beli dari orang-orang tertentu, dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini masyarakat sipil yang menjadi korban. Pembantaian, genosida. Rumah-rumah, pemukiman hancur, berantakan. Mereka hidup tanpa ada rumah yang menaungi mereka. Sangat menyedihkan. Apakah yang seperti ini yang dikatakan sebagai jihad? Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pentingnya seorang kembali kepada ulama. Ulama mereka adalah orang-orang yang jauh lebih mengerti tentang al-masalih wal-mafasid. Apa yang ditimbulkan dari kemaslahatan, demikian pula hal-hal yang sifatnya kemudaratan yang dapat ditimbulkan dari satu perkara. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله في معرض بيان نعم الله على هذه البلاد بركاته الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ketika menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah terhadap negeri ini, yang dimaksud oleh beliau adalah kerajaan Arab Saudi. Beliau menerangkan tentang besarnya nikmat Allah terhadap kerajaan tersebut. Kata beliau, fanaqqa lakum dinakum min al-bid'i wal isyraq. Maka Allah Azza wa Jal yang menyaring, yang membersihkan agama kalian dari berbagai macam bid'ah dan kesyirikan. Wasallamakum min wasail asy-syirki wa turuqil ghayy wal halak. Dan Allah Azza wa Jal menyelamatkan kalian, wahai penduduk Arab Saudi, dari wasilah-wasilah sarana-sarana kesyirikan, jalan-jalan penyimpangan dan kebinasaan, biwasaila wa asbabin yassaraha subhanah, dengan sarana-sarana dan sebab-sebab yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka hidup di atas tauhid. Alhamdulillah, kita tidak mengetahui ada sebuah negeri yang asas negara mereka dibangun di atas tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya, dari Arab Saudi. Alhamdulillah, syariat Islam masih begitu nampak. Bukan kita mengatakan bahwa Arab Saudi itu enggak ada kekeliruannya, tidak ada kemaksiatan terjadi di dalamnya. Ada, seperti halnya negara-negara yang lain. Namun kita harus bersikap insaf, kita harus bersikap adil, kita harus mengakui bahwa Arab Saudi adalah negara yang terbaik pada zaman sekarang ini dalam penerapan Islam, terkhusus dalam hal-hal yang kaitannya dengan aqidatul tauhid, aqidah ahli sunnati wal jamaah. Ya, mereka masih saja memunculkan sekian banyak para ulama yang senantiasa mengajarkan kaum muslimin tauhidullah, tentang agama mereka. Pendidikan-pendidikan Islam diajarkan, tauhid diajarkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Makkah, dan di masjid-masjid yang lainnya. Alhamdulillah, para ulama begitu banyak. Ya, oleh karena itu tidak nampak di Arab Saudi itu ada penampakan-penampakan kesyirikan, ritual-ritual kesyirikan, tidak seperti di negara yang lain. Ya, lihat bagaimana pekuburan di sana, enggak ada kubah-kubah, enggak ada kuburan yang kemudian dipasang kubah. Walaupun yang meninggal itu seorang yang dikenal memiliki ilmu, memiliki kemuliaan. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau meninggal, kuburan beliau sama seperti kuburan kaum muslimin. Tidak ada kubahnya. Tidak ada kubahnya. Demikian pula telah meninggal raja-raja sebelumnya. Al-Malik Abdul Aziz, Raja Fahad dan yang lain yang sebelumnya. Mereka telah meninggal, enggak ada kubah-kubahnya. Ya, enggak ada tempat-tempat yang dijadikan sebagai ritual kesyirikan di sana. Enggak ada, alhamdulillah. Dibangun di atas tauhid. Ya. Ada lajnah amar ma'ruf nahi munkar. Mereka senantiasa menyebarkan sunnah, menyebarkan tauhid di tengah-tengah kaum muslimin, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus mengakui itu. Kita tidak diperbolehkan mengingkari hakikat dan realita ini. Ada di kerajaan Arab Saudi. Lalu bandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Bandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Di Yaman misalnya. Lebih terkhusus lagi di markasnya kaum sufi, di Tarim. Katanya Biladul Habaib, negerinya para habaib. Siapa yang tinggal di sana pasti diampuni dosa-dosanya, dapatkan jaminan sebagai ahlul jannah. Tarim. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kubah-kubah dibangun, ada satu orang yang dianggap sebagai wali, dibangun kubah di atasnya, orang-orang berdatangan, terjadi ritual kesyirikan. Ya, enggak usah jauh-jauh, kita bicara tentang Indonesia. Ya, Indonesia ini saja yang tidak ada isinya bisa jadi kuburan yang dikeramatkan, enggak ada isinya. Ya, kenapa? Duit. Ujung-ujungnya duit. Ya, untuk menipu sekian banyak manusia, kaum muslimin yang bodoh, tidak mengerti ilmu, ya, bahwa di sana ada kuburan si fulan, itu waliullah, itu adalah waliullah. Ada kuburan di Sulawesi namanya kuburan Syekh Yusuf, mereka sendiri berselisih, yang di Sulawesi itu apa jasadnya atau sorbannya. Sorban bisa dikubur. Lalu kemudian mengajak orang untuk datang ke sana, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan tawaf di sekitar kuburan itu, ritual-ritual kesyirikan. Ya. Lalu kemudian muncul orang-orang yang katanya semangat Islam. Ya. Semangat Islam. Dia mengatakan, itu saya tidak menamakan Saudi Arabia, itu Yahudi Arabia. Yahudi Arabia. Ya. Kalau enggak salah orang mengatakan itu namanya Babe Haikal. Nah. Kedzab ini orang ini, Allahul Musta'an. Enggak punya rasa malu. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini orang-orang yang tidak melihat hakikat dari kerajaan Arab Saudi. Sekali lagi, bukan kita mengatakan bahwa Arab Saudi itu murni, enggak ada kemaksiatan, ada pelanggaran, ada. Ya, akan tetapi dalam penerapan syariah, dalam penyebaran tauhid, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak diketahui ada negeri seperti mereka. Walhamdulillah. حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط المستقيم. Di mana Allah Azza wa Jalla menegakkan untuk kalian setiap imam yang dia istiqamah di atas jalan yang lurus. فكان إمامكم الإمام أحمد بن حنبل أكبر إمام نقل السنة والكتاب. Maka imam kalian yaitu al-Imam Ahmad bin Hanbal, imam yang terbesar yang menukilkan as-sunnah wal kitab, yang menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan tauhid. Wa bihi wa bi ashabihi wa bi atba'ihi wa nubara'ihi yu'rafu as-sunniyyu min al-bid'i min sa'ir at-tawa'if wal ahzab. Yang melalui al-Imam Ahmad dan para sahabatnya, para pengikutnya, murid-muridnya dan yang semacamnya, melalui mereka dikenal siapa ahlus sunnah dan siapa ahlul bid'ah dari kelompok-kelompok yang lain dan dari hizbiyah-hizbiyah yang lainnya. Ya, tidak diketahui ada madhab yang paling mendekati sunnah dari madhab Hanbali. Secara umum para ulama yang mereka berafiliasi kepada madhab al-Imam Ahmad rahimahullah secara umum di atas sunnah. Secara umum di atas sunnah mereka menukilkan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Berbeda halnya dengan madhab-madhab yang lain. Walaupun ada, alhamdulillah, dari madhab Syafi'i banyak ulama sunnah. Al-Imam bin Khuzaimah dari madhab Syafi'i, dan dia menyebarkan aqidah tauhid, aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ibn Khuzaimah rahimahullah. Al-Imam Al-Muzani, murid Al-Imam Syafi'i, beliau menulis kitab Usulus Sunnah yang menerangkan tentang akidah Ahlus Sunnah. Alhamdulillah banyak dari ulama Sunnah yang bermadhab Al-Imam Syafi'i. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'i, madhab Maliki, terlebih madhab Hanafi, terjatuh ke dalam bid'ah-bid'ah, bahkan dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah tidak jarang dari mereka terjadi penyimpangan, berakidah Asy'ariyah, berakidah Maturidiyah. Ya, bahkan di antara mereka ada yang terjatuh ke dalam akidah Ahlul Kalam, filsafat dan yang semisalnya. Maka mereka dari kalangan ulama yang bermadhab Imam Al-Hanbali, secara umum dari sisi akidah mereka lebih mendekati sunnah daripada yang lain. Hatta aqama Allah Syekh Al-Islam wal Muslimin Ahmad ibn Taimiyah, hingga Allah Azza wa Jalla menegakkan, memunculkan Syekhul Islam dan syekhnya kaum muslimin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam, yang dikenal dengan sebutan Ibn Taymiyah Al-Harran rahimahullah ta'ala. Fajahad al-kuffara wal-munafiqina wasair al-mulhidin. Beliau berjihad di zamannya melawan orang-orang kafir, melawan pasukan Tatar, melawan orang-orang munafik dan yang lainnya dari kaum ilhad, ahlul bid'ah. Oleh karena itu, perhatikan kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, beliau membantah sekian banyak dari al-firaqud dhalah, kelompok-kelompok sesat, mulai dari Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Syiah Rafidah, kemudian Ahlul Kalam, kemudian Al-Aqlaniyun, orang-orang yang mereka lebih mengedepankan akalnya, Al-Asyairah, As-Sufiyah. Setiap dari kelompok-kelompok ini, Syekhul Islam menulis sebuah kitab dalam membantah pemahaman dan penyimpangan-penyimpangan mereka tersebut, yang kitab beliau alhamdulillah menyebar dan bermanfaat bagi keumuman kaum muslimin. Wa azhara min sarihi sunnati wa a'lamiha wa ulumiha ma ajazat anhu madarikul awwalina wal akhirin. Dan beliau menampakkan ilmu sunnah dan keyakinan-keyakinan sunnah, pondasi-pondasi sunnah, ilmu sunnah yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan ini. Wa salaka tariqatahu talamidatuhu wa atba'uhu minal ulama al-muhaqqiqina. Lalu kemudian yang menempuh metode beliau adalah murid-muridnya dan para pengikutnya dari kalangan para ulama ahli tahqiq, seperti Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Ibn Rajab Al-Hanbali, Al-Hafidh Ibn Kathir, Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi, Al-Hafidh Al-Mizzi dan yang lainnya. Mereka adalah murid-murid Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Mereka melanjutkan perjuangan Ibn Taymiyyah di dalam menyebarkan sunnah. Hatta ja'atin naubatu bi Syekhil Jazirati wa imamiha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Hingga datanglah giliran Syekhul Jazirah, Syekhnya Jazirah Al-Arabiyah, Syekhnya Kerajaan Arab Saudi, dan imamnya yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Faqama bihadzal amri atamma al-qiyam, di mana beliau tegak dengan perkara ini, menegakkan agama ini, mengajarkan tauhid, menyebarkan tauhid dengan sebenar-benarnya penegakan. Falam yazal fi jihadin ma'al a'da hatta nashara at-tauhid al-khalis wasunnatal mahdhah bainal ibadi. Dan senantiasa beliau berjihad melawan musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah, hingga beliau pun menyebarkan tauhid yang murni dan sunnah yang murni di antara para hamba. Wa qama asy-syirka wa wasailahu wal bid' wal fasad, dan beliau menghancurkan kesyirikan dan wasilah, sarana-sarana menuju kepada kesyirikan itu. Demikian pula beliau meremukkan bid'ah dan kerusakan-kerusakan. Hingga sekarang alhamdulillah tidak ada jalan bagi ahlul bid'ah untuk menyebarkan bid'ah mereka di negeri Saudi Arabia. Karena secara umum kaum muslimin mereka mengerti tauhid. Murid-murid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebar ke pelosok-pelosok Arab Saudi, ke desa-desa, mengajarkan kepada mereka tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan dahulu itu banyak dari warga Arab Saudi mereka buta huruf, mereka tidak bisa membaca, namun mereka menghafal al-usulul thalatha. Mereka enggak bisa membaca tapi mereka menghafal i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ma'rifatu al-usul al-thalatha aw ma'rifatu arba' usul arba' masail al-ula al-ilm wa ma'rifatullah ma'rifatu نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة والثانية العمل به والثالثة الدعوة إليه والرابعة الصبر على الأذى فيه. Mereka hafal, padahal mereka enggak bisa membaca. Menunjukkan bahwa begitu semangatnya orang-orang setelah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam menyebarkan tauhid dan sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu ahlul bidah itu mereka sangat benci sekali kepada Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjadi sebab utama tersebarnya kebaikan itu. Makanya kalau ada orang yang mendakwahkan tauhid, yang mendakwahkan sunnah, kata mereka Wahhabi, untuk menjauhkan kaum muslimin dari tauhid, untuk menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutlah istilah-istilah yang tujuannya tanfirun nas, membuat manusia jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Beliau tidak mendatangkan sesuatu yang baru, beliau melanjutkan visi dan misi para ulama sebelumnya. Melanjutkan visi dan misi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Melanjutkan visi dan misi para ulama sunnah, al-imam syafi'i, al-imam Ahmad bin Hanbal, al-imam Malik. Melanjutkan visi dan misi generasi salaf, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Alhamdulillah. Fakhalasatil jaziratu walillahil hamd wansabagat bis sunnati wat tauhid. Sehingga negara Arab Saudi murni di atas tauhid. Alhamdulillah. Bersih dari kesyirikan, bersih dari ritual-ritual bid'ah. Kalau ada orang-orang yang menyebarkan bid'ah, mereka tidak bisa melakukannya terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Ada di sana orang-orang yang berpaham Syiah, orang-orang yang berpaham Sufi, ada. Mereka juga punya pendidikan, tapi mereka tidak bisa terang-terangan melakukannya. Hal ini disebabkan karena alhamdulillah yang mendominasi adalah tauhid dan sunnah. Wan sabaqat bis sunnati wat tauhid. Dan kerajaan Arab Saudi telah berbaur, telah menyatu dengan sunnah dan tauhid. Fasalimat bi masa'ihi al-mashkurah wa masa'i talamidhihi wa ahfadihi wa ansarihi min asy-syirki. Sehingga dengan semangat mereka di dalam menyebarkan dakwah, semangat murid-murid beliau, cucu-cucu beliau dan para penolong dakwah beliau, maka mereka pun selamat dari kesyirikan. Falan tajida fiha walillahil hamdu qubbatan ala qabr. Engkau tidak mendapati di kerajaan Arab Saudi walillahil hamd ada kubah yang dibangun di atas kuburan. Engkau tidak akan mendapatinya. Wala mashhadan, dan tidak pula engkau mendapati ada tempat-tempat yang menjadi ritual-ritual kesyirikan. Orang datang ke sana berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, lalu melakukan ritual-ritual syirik, zikir-zikir syirik, berdoa kepada selain Allah, melakukan tawaf di kuburan. Engkau tidak akan mendapati di Arab Saudi. Sebaliknya, kalau engkau berada di Indonesia, di tempat di mana engkau berada biasanya ada. Balikpapan ada enggak? Ada enggak Balikpapan? Ada kan? Jalan ke sana sedikit ke arah selatan, semakin banyak lagi. Semakin banyak lagi. Bahkan ada tanah katanya, kalau beli tanah di situ, antum kayak beli tanah di surga. Kalau antum beli tanah di situ dapat kaplingan surga. Orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru, bertawassul, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada seorang yang dianggap sebagai waliullah. Allahul musta'an. Hampir setiap daerah ya, ada saja orang-orang yang mereka sengaja memunculkan makam lalu kemudian disebarkan bahwa makam ini adalah makam waliullah, karena memang menghasilkan lumayan itu. Orang datang berziarah ke situ itu menggelontorkan lumayan. Ya, jadi memang ujung-ujungnya penghasilannya luar biasa. Apalagi orang kalau sudah punya keyakinan, dia enggak mikir dalam hal mengeluarkan duit itu, enggak mikir. Ya. Dia mengeluarkan sedikit karena dia punya keyakinan nanti untungnya lebih banyak lagi. Nanti untungnya lebih besar lagi. Wallahul musta'an. Wala tawassulan bil makhluqin. Engkau tidak akan mendapati di Arab Saudi ada orang-orang yang bertawassul kepada makhluk. Wala maulidan wala ma'badan. Tidak ada cara maulid, tidak ada tempat ibadah tertentu, yaitu ibadah syirik. Awalaysa min akbari ni'amillahi alaikum wa ajalli ihsanillahi ilaikum an qayyada lakum haulai sada al-ghurar alladhina hafizallahu bihimuddin as-sahih. Bukankah ini termasuk di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, dan kebaikan yang terbaik yang Allah berikan kepada kalian, di mana Allah Azza wa Jalla mendatangkan untuk kalian para pemimpin, para pemuka, yaitu para ulama, yang melalui mereka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara agama yang sahih ini. وَتَحَقَّقَ وَانْتَشَرَ حَتَّى نَشَأْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ تَشْرَبُونَ مِنْ مَعِينِ الشَّرِيعَةِ أَصْفَ شَرَابٍ. Sehingga itu terwujudkan. Ya. Sehingga mereka tinggal belajar, mereka tinggal ngaji. Ingin belajar tauhid, ingin belajar fikih, ingin belajar sunnah, tinggal masuk ke dalam masjid, engkau akan mendapati di sana ada yang mengajarkan tauhid dan sunnah. Alhamdulillah. Hampir di seluruh penjuru Arab Saudi. Hampir di setiap wilayah. Nah, itu ada yang mengajarkan tauhid. Hingga kalian dan juga orang-orang tua kalian, demikian pula anak-anak kalian, mereka merasakan dan mereka meminum dari sumber air syariah. Sumber yang sangat jernih. Maksudnya kalian tinggal merasakan hasilnya. Ya. Kalian tinggal duduk manis, ingin belajar tauhid tinggal duduk, datang ke Masjid Nabawi, datang ke Masjidil Haram. Walhamdulillah masih banyak para ulama yang mereka duduk mengajarkan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqtarifuna min zulaliha ahsana iqtiraf. Dan kalian menimba, kalian mengambil, ya, dari yang terjernih dari air yang hendak kalian ambil, yaitu dari agama yang murni ini, agama yang jernih ini. Lam tudriku hadza biwasilatin minkum wala quwwati ilmin wala dzaka. Kalian tidak mendapati ini dengan wasilah yang datang dari kalian, bukan pula disebabkan karena kekuatan ilmu dan kepandaian. Wa inna madzalika fadlullah alladzi laisa lahu ghayatun wala intiha. Namun itu semua semata-mata merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang keutamaan Allah itu tiada akhirnya. Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi keutamaan kepada siapa yang dikehendakinya. Bersyukur kepada Allah. Maka demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita yang tinggal di negeri ini semangat dalam menyebarkan sunnah. Tebarkan sunnah ini dengan ikhlas. Tebarkan sunnah ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kesungguhan. Bukan merupakan hal yang mustahil. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan negeri ini sebagai negeri yang dibangun di atas sunnah. Bukan suatu hal yang mustahil. Hanya butuh kesabaran. Bagi kita sekalian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sabar di dalam menyebarkan dakwah, sabar di dalam mendidik generasi kita, yang mereka suatu saat akan menjadi penerus dakwah sunnah ini. Ya, sebarkan dakwah, dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang syar'i. Walhamdulillah, tidak mesti seorang menyebarkan dakwah harus buat konten melalui YouTube, harus tampil wajah, kan tidak mesti. Walhamdulillah, ilmunya para ulama us-salaf sampai kepada kita tanpa video. Hah? Sampai kepada kita tanpa konten-konten, tanpa video, alhamdulillah. Karena ada sebagian, oh kita harus juga berdakwah lewat video, sebagaimana mereka juga, ya, mudah viral kalau pakai video. Alhamdulillah, enggak perlu. Ilmunya Imam Syafi'i sampai kepada kita. Antum tahu wajahnya Imam Syafi'i seperti apa? Seperti apa wajahnya Imam Syafi'i? Wajahnya Imam Ahmad, wajahnya Ibnu Taimiyah, wajahnya Ibnu Al-Qayyim. Kitab-kitab mereka sampai kepada kita, alhamdulillah. Ha? Dakwah Syekh Muqbil rahimahullah, bukti yang paling real, yang paling konkret. Beliau berdakwah tidak melalui YouTube, alhamdulillah. Namun dakwah beliau menyeluruh ke wilayah-wilayah yang ada di negeri Yaman, bahkan di luar Yaman. Bahkan di luar Yaman, dan tidaklah kami melainkan bagian dari kebaikan-kebaikan Syekh Muqbil rahimahullah taala dari dakwah beliau. Intinya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dakwah harus dibangun di atas keikhlasan, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena mengharapkan dunia. Nah, dan begitu seringnya Syekh Muqbil rahimahullah, ya, begitu seringnya beliau mengatakan bahwa tersebarnya dakwah sunnah khususnya di negeri Yaman ini bukan laisa bihaulina wala biquwwatina wala bifasahatina wala bikathrati ilmina, bukan karena kemampuan kami, bukan karena banyaknya ilmu yang kami miliki, bukan karena kecerdasan kami, bukan. Itu semua karena keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. وإنما ذلك فضل الله الذي ليس له غاية ولا انتهاء. Itu semata-mata keutamaan dari Allah, yang keutamaan Allah itu enggak ada akhirnya. بينما ترون الأقطار الأخرى محشوة بالشرك والكفر والإلحاد الصراح. Sebaliknya, ketika engkau melihat negeri-negeri yang lain yang dipenuhi dengan kesyirikan, kekufuran, ilhad, surah, dengan berbagai macam pemikiran menyebar di tengah-tengah masyarakat, pemikiran syirik, pemikiran kufur, pemikiran liberal dan yang lainnya menyebar di tengah-tengah masyarakat kita, mamlu'atan bil bid'ah wa bina'il masyahid 'alal qubur, dipenuhi dengan bid'ah-bid'ah dan dibangunnya tempat-tempat ritual kesyirikan di kuburan-kuburan, wal akhlaqil kibah, yang disertai dengan akhlak-akhlak yang bobrok, yang buruk. Fahmadu rabbakum ala hadhihi ni'am allati la tastati'una laha 'addan wala syukura, maka hendaknya kalian memuji Rabb kalian, memuji Allah atas kenikmatan ini yang kalian tidak akan mampu menghitung besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. فلو أننا ارتبطنا بهذه الحلقة المباركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين, kalau seandainya kita mengikat ilmu kita dengan halaqah yang berkah ini, kata beliau, yaitu mengambil ilmunya Muhammad bin Abdul Wahhab, mengambil ilmunya Ibn Taymiyah, mengambil ilmunya Imam Ahmad rahimahumullah, ya, kalau seandainya kita benar-benar mengambil ilmu mereka dan mengikat ilmu kita dengan mereka, irtibatan tamah, dengan ikatan yang sempurna, waqana Allah subhanahu wa ta'ala al-wuqu' fil bid'ah, maka Allah azza wa jalla akan memelihara dan menjaga kita untuk terjatuh ke dalam berbagai macam bid'ah-bid'ah. Wal-injiraf wara' at-tayyarat al-mubtilah al-mudhillah allati tartadi thiyab as-sunnah, dan Allah menjaga dan memelihara kita untuk terbawa arus, arus kelompok-kelompok yang batil, kelompok-kelompok yang menyesatkan, yang mereka berpakaian dengan pakaian sunnah, zahirnya sunnah, dalamnya bid'ah. Wasunnatu bari'atun minha kullal bara'ah, dalam keadaan sunnah berlepas diri darinya dengan sikap antipati dan berlepas diri secara menyeluruh. Wa ma dakhala alaina hadha an-naqsu illa yawma an taraqna hadha al-manhaj, dan tidaklah masuk kepada kita adanya kekurangan ini, mulai bermunculan bid'ah, mulai muncul ritual-ritual bid'ah dan kesyirikan, melainkan di saat kita meninggalkan manhaj yang murni ini. Wa darabna anhu safaha, dan kita meninggalkannya, kita tidak lagi berpegang teguh dengannya. Wastaghnaina anhu bimanahija istaghdamaha lana unasun min Misr wal Hindi wa min ghairiha, lalu kemudian kita merasa cukup darinya, lalu kita mendatangkan metode-metode baru yang dibawa oleh orang-orang yang datang dari Mesir, datang dari India, dan datang dari selain mereka. Datang dari Mesir, apa itu? Al-Ikhwanul Muslimun As-Sururiyah, dan berbagai macam bentuknya. Itu datangnya dari Mesir. Dari India apa? Jamaatut Tabligh, Jamaatut Tabligh yang menyebar. Wa min ghairiha, dan yang lainnya. Wa hiya manahij ba'idatun kullal bu'di an manhaj salafis salih radhiyallahu anhum, dan ini adalah merupakan metode-metode yang jauh dari metode manhaj salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum. Sampai di sini ikhwan, insyaallah berikutnya kita masuk ke prinsip yang ke-7. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.